Assalamualaikum. Saya Anissa Rahma. Saya Yarsita. Saya Lala Widi. Aku mau ngucapin buat Putra Bahari, sukses selalu, makin kompak, semakin solid. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Buat kalian semuanya, mudah-mudahan tahun depan bisa undang aku lagi. Amin. Dadah. Anissa Rahma, aku mau sorry, nggak lagi. Bahari, Putra Bahari ya. Hai, aku Anissa Rahma. Aku mau ngucapin buat Putra Bahari, sukses selalu, makin solid buat kalian semuanya. Mudah-mudahan tahun depan bisa undang aku lagi. Amin. Dadah. Bahari, semoga tambah kompak, semoga kedepannya bisa lebih baik, rezekinya bertambah semuanya, sehingga bisa mengundang lagi New Palapa. Kalau gak ada Zen, gak keren. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Buat Bahari, mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid, dan pastinya kalau nggak desain nggak keren. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tahun-tahun selanjutnya ya. Terima kasih undangannya untuk Bahari. Nek gak desain, gak keren. keren.